والأصل الشيخ الإسلام بن قدامة المقدسي yang sampai pada pembahasan syurut fil bay', membuat persyaratan di dalam jual beli, bukan syurutul bay'. Syurutul bay', syarat-syarat sah jual beli, tetapi ini persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh salah satu dari yang berakad dan salah pihak yang lainnya menyetujuinya. Baik. Sampai kepada perkataan muallif, fadhil syekh, wa bi'atuka. Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa bi'atuka ala an tanqudani samana ila thalathin wa illa fala bai'a bainana sahha. Dan perkataan wa bi'atuka, aku jual kepadamu barang ini, an ala an tanqudani samana, yaitu dengan pembayaran secara tunai, ila thalathin, sampai kepada tiga hari, wa illa fala bai'a bainana, jika tidak demikian maka tidak ada akad jual beli di antara kita sah, maka akad demikian sahih. Ya, di antara syarat dalam jual beli, si pembeli ingin membeli dengan cara tidak tunai dan penjual pun menyetujui. Masalah harga lebih mahal atau tidak sudah sangat sering kita bahas, namun tidak ada masalah. Tetapi si penjual ragu, khawatir dia nanti yumatir, menunda pembayaran, maka dia buat persyaratan, aku jual barang ini kepadamu dengan pembayaran tempo 3 hari, terlambat dari pembayaran 3 hari maka jual beli batal. Ini syarat muallak, artinya jual belinya muallak, untuk difasakh, untuk dibatalkan. Dan ini pendapat terkuat dari pendapat jumhur para ulama, boleh. Ya, Allah Ta'ala fadhil syekh. Wa il qala al-mu'allif rahimahullah, wa bi'tuka in ji'tani bikadha aw radiya Zaidun. Perkataan mu'allif, dan aku jual kepada engkau barang ini man, apabila engkau mendatangkan kepadaku sesuatu atau diridhai oleh Zaid. لم يأتي الجواب. أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فرحن لك لا يصح البيع. Atau orang yang diberikan gadaian berkata, apabila aku datangkan hakmu, وإلا فرحن لك, maka jika tidak demikian gadaian atasmu bagimu, ولا يصح البيع, maka tidak sah. لا يصح البيع, maka tidak sah jual beli. Di antara bentuk persyaratan, penjual mengatakan wabi'tuka in ji'tani bikadha, aku jual kepadamu barang ini jika engkau bawa kepadaku ini. Apanya? Aku jual buku ini kepadamu jika engkau membawa kepadaku 10 kilogram beras rojo lele. Ini jual belinya muallak. Memang ada persyaratan tapi muallak. Berbeda dengan tadi. Yang pertama tadi jual belinya munjaz. Pasti terjadi, akan tetapi ada kemungkinan fasakh, pembatalan. Kalau sekarang jual belinya belum terjadi. Terjadi jual beli jika engkau datang bawa ini. Ini muallak. Sehingga al-mu'allif dalam ini mengatakan la yasihul bay'u, dalam hal ini, kasus ini tidak sah jual belinya, karena persyaratan jual beli munjaz mesti harus pasti mengikat, ya, bukan digantung seperti tadi. Aku jual kepadamu jika kau datang kepadaku seperti ini. Atau dia mengatakan bi'tuka in radiya Zaidun, aku jual barang ini jika Zaid redha. Zaid fulan minan nas, dia mengatakan, ya, barang ini milikku, tetapi kakakku, abangku, atau bapakku, atau ibuku suka-suka barang ini, maka aku perlu meminta pendapat mereka. Ini barang ini, pena ini aku jual kepadamu jika saudaraku setuju, atau jika istriku setuju. la yasihul bay'u, maka mu'alif mengatakan jual beli seperti ini tidak sah karena tidak mengikat, belum terjadi jual beli. Jika saudaraku sah, maka bagaimana nanti jika saudaranya sah, jika saudaranya setuju, atau jika pembeli bisa membawa persyaratan tadi, ya pada saat itu diulang jual belinya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Aw yaqulu lil murtahin, atau si penggadai mengatakan kepada penerima gadai, ya, si A berhutang kepada B umpamanya 100 ribu, lalu si A tadi menggadaikan pena ini. Pena ini harganya mungkin 100 lebih kurang, ya. Lalu dia terima uang dari si B, dan si A mengatakan kepada B, injituka bihaqika fa illa wa illa farahnulak, dalam beberapa hari, sehari dua hari, atau kapan aku datang membawa uang 100 ribu, ya, kalau aku enggak datang-datang, pena menjadi milikmu. La yasihul bay'u, maka al-mu'allif mengatakan jual beli seperti ini tidak sah, kecuali pada saat dia sudah tidak datang dengan ini, kemudian dia mengatakan saya jual saja penaku kepadamu dengan uang yang sudah aku terima, ketika itu sah, karena ini mu'allak jual belinya menggantung, dan ini tidak disahkan oleh al-mu'allif. Namun sebagian para ulama, dan ini pendapat riwayat kedua dari Imam Ahmad, beliau mengatakan sah dan bahkan pernah melakukannya. Dengan diriwayatkan sebagian beliau, beliau membeli sesuatu dari bakal, dari tukang sayur, ya. Lalu dia beli dengan tidak tunai. Dia mengatakan, injituka wa illa fana'lilaka, dia gadaikan sendalnya. Kalau aku nanti bawa uangnya, ya, sendal berarti kembali. Kalau tidak, ambil sendal buatmu. Ya. Wallahu ta'ala alam, ini yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin Taimiyah, bahwa al-aslu fi syurutil ibahah, pada dasarnya dalam persyaratan itu adalah mubah. Ya. Maka yang terkuat yang dipilih oleh sebagian para ulama, dan juga ini adalah pilihan Syekhuna Syekh Abdullah bin Hamad al-Hamad, bahwa beliau menguatkan kepada Syekh Utsaimin Taimiyah, al-aslu fi syurutil ibahah, pada dasarnya setiap persyaratan hukumnya adalah mubah, kecuali kalau harganya terlalu mahal. Maka di sini ada khiyar rabat. Maksudnya saya punya 10 ribu uang, sedangkan harga pena ini semua orang harganya 100 ribu lebih. Lalu mengatakan, kalau saya bawa uang kamu, kalau enggak, kata dia, kalau enggak gimana, saya ambil ya pena kamu. Ya udah silakan. Ya, berarti ini kan khiyar rabat. Uang 10 ribu harga pena 100 ribu, maka ini hak bagi si penjual untuk melakukan khiyar rabat. Baik, cukup saya isham. Baik, jazakumullah khairah. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan pembahasan syarat dari persyaratan, di antara persyaratan jual beli. Kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya di line telepon 021 823 6543, bagi anda yang ingin perdalam pembahasan ini atau ingin bertanya terkait dengan akad-akad jual beli, kayaknya persilahkan di 021 823 6543. Ya, halo, silahkan. Baik, sudah masuk. Ya, halo, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Ini Ardi dari Rio nih, Pak Ustaz. Silakan Pak Ardi. Jadi mau ini mau nanya masalah pembagian apa ya, membagi harta kepada anak-anak secara merata gitu. Jadi kita memberi harta, katakanlah itu rumah gitu ya. Jadi apakah yang di ratakan itu nilainya apa, ukuran rumahnya gitu. Pak Aldi, ini diserah terimakan pada saat hidup atau diserah terima setelah Bapak meninggal? Bukan, kita membagi sebelum meninggal gitu. Serah terima sekarang? Kita membagi sebelum meninggal gitu. Betul, betul. Jadi kita bagi sebelum kita meninggal. Dengan nilai berarti, boleh dengan rata boleh. Tapi sebagian ulama dan ini pendapat sebagian Syafi'iyah, mereka mengatakan tetap 1:2 juga laki perempuan. Tapi jumhur mengatakan boleh, karena ini bukan waris. Maka kalau umpamanya Anda dengan nilai tentunya, rumah ini lebih di depan, lebih di jalan protokol, rumah ini ke jalan belakang umpamanya, maka mungkin lebih, harusnya lebih besar yang di belakang daripada di depan. Wallahu ta'ala alam. Oh, jadi harus nilai ya, Pak? Iya. Oh gitu. Jadi yang laki-laki sama perempuan tetap 1:2 juga. Sebagian ulama membolehkan sama, sebagian mengatakan tetap juga. Manapun Anda pilih, insyaallah tidak bermasalah. Oh gitu. Soalnya kalau kita beli rumah di Pulau Jawa sama Pulau Sumatera itu beda nilai dengan rumah yang ukuran yang sama. Nilai, nilai. Hah? Iya, nilai maksudnya. Nilai ya. Oke. Okay. Ya, terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Pak Ardi di line telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Masih Muabdillah di Mamuju. Ayo, Muabdillah, silakan. Ya, titipan teman, Pak Ustaz. Bagaimana katanya kalau umpamanya dia menjalankan arisan, kemudian dia mengambil upah dari menjalankan itu karena dia yang pergi menagi ke sana kemari, apakah itu halal karena dia juga ikut dalam arisan itu? Kalau dia ikut dalam arisan, Allah Ta'ala alam, ini menggabungkan di antara dua akad, akad pinjaman dengan akad upah ijarah. Sebagian ulama dan bahkan dari AIV mengatakan ini tidak boleh. Karena dalam Rasulullah SAW nahillu salafun mabi', Rasulullah melarang akad pinjaman digabung dengan akad jual beli. Dan akad jasa merupakan sewa jasa merupakan jual beli jasa, dengan demikian tidak boleh. Wallahu ta'ala alam. Kalau dia ingin ikut, jangan ngambil upah. Kalau dia ingin ngambil upah, jangan ikut. Oh iya. Kemudian yang kedua, Ustaz. Kemudian kalau sumpah kita beli barang, tidak ada perjanjian untuk mengembalikan, tapi tiba-tiba itu barang ada yang kita tidak cocoki, boleh tidak ditukar begitu istilahnya, Pak Ustaz, dengan barang lain? Sudah berpisah majelisnya, Ibu sudah di rumah atau masih di toko tadi? Sudah di rumah, sudah dibawa ke rumah, Pak Ustaz. Tidak boleh. Kecuali dia redo. Iya. Berarti ini akad yang kedua. Oh. Karena pada dasarnya jual beli mengikat. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah akad kalian. Apa arti penuhi? Berarti akadnya mengikat. Berarti Anda tidak bisa meminta uang kembali atau menukar dengan barang yang lain kalau dia tidak setuju. Sebagaimana dia tidak bisa meminta barangnya kembali dari Anda yang telah Anda beli. Apamanya telah jadi jual beli. Dan setelah dia jual kepada Anda umpamanya dengan harga 1 juta. Ada orang yang mencari barang tersebut dan dia siap bayar 3 juta. Lalu dia telepon Anda, "Bu, kembalikan barang saya." Tidak ada hak dia untuk menarik barang kembali bila telah berpisah majelis. Begitu juga Anda tidak ada hak untuk minta uang kembali bila telah berpisah majelis, kecuali salah satu keduanya redo. Oh iya, berarti harus perjanjian dulu, Pak Ustaz ya. Iya, Ibu. Iya. Bisa kalau khair, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Abdillah. Di Mamuju, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Ya, halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Bapak? Dari Didin di Balikpapan, Ustaz. Baik, silakan, Pak Didin. Anda mau bertanya, Ustaz. Anda kan bekerja di salah satu kantor pemerintahan, Ustaz, sebagai bendahara. Yang mau Anda tanyakan di sini, ketika ada pegawai yang mau melakukan pinjaman uang di bank. Nah, Anda sudah ingatkan, Ustaz, kalau mungkin ada, kalau di sini ada riba, gitu. Cuma dari pimpinan sudah menuju, Ustaz. Nah, posisi saya di sini sebagai bendahara mau tidak mau harus ikut tanda tangan di situ, Ustaz? Jangan tanda tangan. Bila Anda ikut tanda tangan, ikut menjadi saksi, maka Anda bagian dari orang terkutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut tanda tangan berarti ikut dikutuk. Anda katakan, saya tidak mau tanda tangan ini. Bisa enggak pinjamannya keluar dengan persetujuan atasan saja? Saya kira bisa. Kalau dia enggak bisa juga, kalau bukan hanya persetujuan atasan saja enggak bisa. Enggak bisa, ya udah. Alhamdulillah. Anda mungkin nanti akan dipindahkan oleh atasan ke divisi lain atau minta pindah ke divisi lain. Nah, Ustaz. Ya Allah, tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh. Ya, anda semua mengingatkan kalau ini diingatkan juga kemudian dengan tanda tangan, dan saya tidak mau tanda tangan ini. Karena ini berarti Anda adalah bagian dari orang yang dikutuk oleh Rasulullah SAW. Akil riba wa mukila wa katiba wa syahidai hum sawa, yang memakan ribanya, memberi makan ribanya berarti karyawan ini, yang memakan ribanya adalah bank yang tempatnya meminjam, kemudian katiba yang menulisnya, ya, yang menulis adalah namanya karyawan tadi, permintaan dia, syahidai saksi, Anda saksinya. Demikian Pak Didin. Nah, masya Allah. Jazakallah khair Pak Didin, barakallah fik, dan semoga Allah berikan kemudahan bagi antum. Taib, kita berikan kesempatan kembali, dan kami juga sampaikan bagi anda yang bertanya via pesan singkat di 0819896543. Silakan, dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat anda. Kita angkat via telepon kembali. Halo. Silakan. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak, di mana? Arjuna di Palembang. Baik, silakan Pak. Ini Pak, yang mau saya tanyakan. Saya kan lagi sakit. Ya. Datang ke tukang pijat gitu. Halo Pak, mohon maaf kurang jelas, dan pertanyaan terkait dengan muamalah ya Pak, terkait dengan jual beli secara khusus. Silakan kalau memang Bapak memiliki pertanyaan seperti ini. Halo. Halo, iya. Ya, terkait dengan pembahasan materi pagi ini ya Pak. Oh iya, hari-hari. Baik, kalau demikian insyaallah antum bisa bertanya kembali mungkin dalam sesi kajian khusus bersama para asatidah yang lain. Kita angkat kembali untuk pertanyaan berikutnya, silakan di line telepon 0218236543. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ica di Kalimantan Timur. Silakan Ibu Ica. Iya, ini mengenai kartu kredit, Ustaz. Bagaimana hukumnya kalau misalnya kalau kartu kredit itu kan ada lembaga penjamin ya. Dulu ketika saya belum mengenal syariat, jadi saya punya kartu kredit. Nah, kemudian karena ada masalah keuangan dan lain-lain, itu saya tidak membayar angsuran kartu kreditnya, dan itu pun kebetulan yang tidak saya bayarkan itu tuh seperti asuransi, kemudian ada beberapa penipuan dalam kartu kredit gitu kan, seperti liburan dan lain sebagainya. Nah, ini kan saya dulu juga pernah kerja di bank konvensional ya, dan alhamdulillah sekarang sudah keluar. Jadi saya tahu kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu kartu kredit itu tidak dibayar, itu akan dibayarkan atau akan dilunasi oleh lembaga penjamin seperti misalnya Visa atau Mastercard dan lain-lain. Nah, dan saya juga tahu kalau saat ini pinjaman tersebut sudah dilunasin oleh pihak lembaga penjamin tersebut. Nah, tapi kan dari pihak banknya itu biasanya masih tetap menagih, dengan bantuan debt collector dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana ya Ustadz ya, apakah saya harus masih tetap membayarkan atau tidak saya bayarkan utangnya itu, karena saya tahu utangnya itu sudah dilunasin. Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala. tahu dari mana si ibu bahwa sudah dibayarkan hutangnya dia? Tapi operasional secara umum mungkin betul dia tahu, tetapi yang hutangnya dia, tahu dari mana dia sudah dibayarkan. Walhasil dia berhutang, pokok hutangnya wajib dia bayar. Ya. Andai tidak ditagih kembali, atau bahkan sebagian ketika si nasabah atau kreditur ketika bertobat dia ingin bayar pokok hutangnya, bahkan bank pun menolak karena sudah diputihkan. Kalau kasus seperti ini memang bisa dia mengatakan demikian. Tapi masih ditagih berarti wallahu taala alam, pokok hutangnya dia wajib dia bayar, adapun bunganya tidak boleh dia bayar karena ini adalah riba. Wabillahi taufik. Ya, jadi sebatas pokok hutangnya saja Ustaz ya. Ya. Walaupun tetap selesai pokok hutang tapi tetap ada tagihan-tagihan dengan debt collector. Setelah saya mereka tidak akan nagih lagi. Biasanya ambil advokasi, apalagi si ibu adalah mantan di sana. Nah. Ambil jasa advokasi, mereka akan nego untuk bayar pokok saja pada saat itu lunasi pokoknya. Baik, masya Allah. Demikian Ibu Ica, berapa solusi dan jawaban dari Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa kamu di mana? Saya Ibu Indah dari Magelang. Ibu Indah di Magelang, silakan. Saya mau tanya Ustaz. Iya. Kalau ada kontrak pemeliharaan ayam. Kontrak apa? Pemeliharaan ayam. Iya. Jadi anak ayamnya itu dari seseorang. Terus? Kemudian dihargai nanti kalau jual itu sudah sekilonya 17.000 itu dalam waktu 40 hari. Sedangkan makanan dan obat-obatan itu juga dari pemilik ayam. Itu termasuk riba enggak ya Ustaz? Anda beli kepada dia. Ya. Anda beli anak ayam kepada seseorang. Iya. Dan beli makanan dan obat-obatan kepada seseorang. Iya, beli tangi. Beli dengan tidak tunai. Anak ayam dan makanan serta obat-obatan dihutangi, tapi dengan batasan minimal 2.500. Terus nanti harga jualnya harus dijual pemilik modal itu, tapi sudah dihargai sejak. Dia memberikan hutang kepada Anda dengan syarat jual nanti hasilnya kepada dia. Iya. Ya, ini dan kan sudah kita bahas di dalam menggabungkan akad syarat jual beli dengan hutang piutang tidak boleh. Oh, tidak boleh ya. Itu masuk riba ya Ustaz. Iya. Oh ya, terima kasih. La hilu salafun mabai, tidak boleh menjual dengan akad salaf atau persalaf ataupun sebagian muamalah dengan qard dari ini berkata yang Bukhari digabungkan dengan jual beli. Di sini dia memberikan piutang anak ayam kemudian dengan perobatannya nanti dengan syarat harus jual kepada dia. Mungkin persyaratan yang batal. Berarti itu tidak sah ya saja jual belinya. Ya, nah. Demikian Ibu Ica di Magelang, Ibu Inah, mohon maaf, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Eko di Palu, Ustaz. Pak Eko, silakan, Pak. Iya. Saya bertanya, Ustaz. Iya, Pak Eko. Kalau saya beli makanan, saya sudah makan tapi belum saya bayar. Setelah itu penjualnya lupa. Nah. Ya pulang saya pulang. Besoknya baru saya bayar. Gimana Ustaz hukum Ustaz? Halal enggak ada masalah setelah Anda bayar. Halal Pak Eko. Iya, iya, Ustaz. Yang tidak boleh tidak dibayar Ustaz. Iya, tidak dibayar dan atau si penjual meminta pertambahan. Misalnya. Kemarin harganya kata dia 20.000. Karena kau bayar hari ini bayar harganya 23. 3.000-nya riba. Riba. Nah, tetap dengan harga kemarin enggak ada masalah. Baik, ada biaya keterlambatan berarti Ustaz ya. Mungkin keterlambatan, mungkin dia mengatakan sekarang harga pokok naik. Nah, masyaallah. Demikian baik, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan maaf dari telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya Pak Arsyad dari Palu. Pak Arsyad dari Palu, silakan Pak. Mohon maaf Pak, dikecilkan dulu volume suara televisi atau radionya. Cukup monitor via telepon Pak, ada feedback. Sekolah khair. Ya, terima kasih. Pak Arsyad. Iya, saya kalau ada tanah saya mau jual. Ada tanah bapak mau jual, tanah bapak maksudnya? Saya menjual tanah. Iya, betul. Nah, andai kata sudah dibayar, itu dibayar itu apakah hasil jualan itu langsung dipotong zakat malnya? Banyak atau tidak, karena tanah ini nanti setelah saya terima aslinya saya akan beli aset kembali karena kondisinya tidak mungkin saya pertahankan tanah itu, saya harus jual dan kemudian saya akan beli aset kembali. Apakah setelah saya terima uangnya itu saya harus zakatnya itu 2,5% atau seperti apa? Tidak ada zakatnya kecuali uang yang bapak terima tadi sampai setahun ke depan atau ikut dengan haul yang ada, masih ada sebahagia atau masih sampai nyesop, maka dia keluarkan zakatnya. Paham maksudnya pak? Tadi bapak jual umpamanya harga 500 juta. Iya. Ya. Ini kan rencananya mau dibeli aset lagi, beli tanah lagi yang lebih pas gitu kan ya. Pada saat menjual tidak ada zakatnya. Tetapi uang ini alhamdulillah masih ada terus sampai karena tanah yang dicari belum dapat-dapat. Sudah berlalu satu haul satu tahun ya semenjak tanah tadi diiklankan. Umpamanya diiklankan di satu Muharram. 14.39. Kemudian alhamdulillah pada Rabiul Awal terjual dengan harga 500 juta. Kemudian uang diterima 500 juta. Dia ingin beli tanah lagi. Sampai Ramadan, sampai Syawal, Zulhijjah, Muharram 14.40 belum dapat tanah. Sekarang uang masih ada kan ya? Yang 500 juta kali 2,5% baru dikeluarkan zakatnya. Bila langsung dapat tanah, jadi dijual. Kemudian langsung dapat tanah dalam jangka waktu satu bulan atau kurang dari satu hal tadi, maka tidak ada zakatnya. Wabillahi taufik. Demikian Bapak Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fik. Dan kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat dari beberapa pendengar yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang melakukan titip beli live shopping dari sebuah toko tapi tidak menyertakan harga awal, hanya dikirim foto dan harga yang sudah include fee? Pakai uang siapa? Itu permasalahannya. Apakah pakai uang orang yang dititipin? Nah. Atau dia menyerahkan uang kepada orang yang dititipin sebelum dia beli? Berbeda hukumnya. Nah, kalau pakai uang yang penitip, nah, A menitip kepada B. Nah. Sebelum B berangkat, A titip uang. Ini uang saya. Nanti kalau kamu ketemukan barang yang bagus, beritahu saya, beli barang tersebut dengan uang saya. Maka ini boleh. Mau pakai fee, mau enggak pakai fee, segala macam boleh. Karena mewakilkan untuk membeli. Dengan syarat uang diserahkan awal. Iya. Tetapi, kalaulah pakai uang orang yang dititipin tadi, tidak ada perjanjian sebelumnya. Tapi kemudian, sampai dia melihat barang yang bagus, menurut dia mungkin banyak orang yang ingin beli, dia ingin mendapatkan keuntungan dari hal ini. Dia mengatakan, saya mau beli, saya akan belikan pakai uang saya dulu, titip beli. Ya, maka di sini ada pinjam meminjam. Sama dengan kasus yang pekan lalu, khotbah salaf dua pekan yang lalu, salafun wabe. Ya, maka di sini tidak boleh dia mengambil keuntungan sama sekali, karena dia ada ke pinjam meminjam. Kalau dia ingin ambil keuntungan juga, ya, dia bisa dengan akad beli dulu barang. Kemudian nanti setelah dia beli, baru dia jual kepada yang penitip tadi. Ya, tetapi kalau penitip nggak jadi, haknya dia. Sebagaimana yang dititipin nggak jadi jual ke penitip, haknya jadi juga. Tapi ini nggak mungkin terjadi dalam penitip-penitip tadi. Biasanya harus jadi. Ya, dengan demikian akadnya adalah pinjam uang, kemudian dibayar dengan berlebihan. Ada berlebihan, baik namanya fee ataupun lain-lain namanya. Ya, maka ini adalah riba. Wabillahi taufiq. Masyaallah. Jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya terkait dengan pertanyaan ini, titip beli, barakallahu fiq. Kami angkat kembali pertanyaan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Ustaz, apakah seorang istri wajib menyelesaikan hutang riba suami manakala suami berhutang KPR rumah, Ustaz? Sekolah khair. Dan suaminya masih hidup atau meninggal? Tidak disebutkan, Ustaz. Wallah ta'alam. Kalau masih hidup, kewajiban-kewajiban suami. Nah. Karena yang berkewajiban memberikan tempat tinggal adalah suami, bukan istri. Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum. Berikanlah tempat tinggal kepada istri-istri kalian di mana kalian tinggal. Ya, maka tidak ada kewajiban istri. Tapi bila istri sayang kepada suaminya dan memiliki kelapangan harta dan ingin menyelamatkan suaminya dari riba, boleh dia membantu suaminya untuk menyelesaikan utang ribanya. Ya. Tapi menjadi kewajiban tidak. Manakala suami masih hidup. Manakala suami sudah wafat, maka sebelum dibagi waris, semua utang-utang suami tersebut ditutupin dengan harta warisnya sebelum dibagikan. Wallah ta'ala alam. Baik, jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fikum. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah uang haram hasil judi diberikan kepada fakir miskin, Ustaz? Dan mohon pencerahannya. Pada saat dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, seorang yang berjudi, yang terlalaikan, iza masahu ta'afifu minasyaitan tazakkaru, bahwa sifat di antara beriman, bila dia terlupa dan terlalaikan oleh syaitan, terlanjur dia berbuat dosa, lalu kembali kepada Allah, ingatkan Allah Azza wa Jal, taubat kembali kepada jalan yang benar, ya. Kemudian tadi dia menang, sekarang dia sudah bertaubat, tapi menang. Bagaimana uang yang dapatkan dengan menang judi? Dapat umpamanya 100 juta. Sebagian sudah diubah jadi aset, sebagian masih ada uang tunainya. Ya. Rumah dan uang tunai ini mau diapain? Apakah akan diserahkan kepada lawan transaksi judinya yang dikalahkannya? Ini dijelaskan oleh para fuqaha tentang seorang yang bertaubat dari mendapatkan harta haram. Ya. Bila didapatkan dengan saling redha dalam perjudian dan riba, biasanya mereka saling redha. Ya, kecuali dengan cara yang zalim seperti korupsi. Itu pertobatannya lain. Ya. Terus minta keredhaan orang yang dizalimi. Bila hal ini mereka saling redha sudah. Kalau saling redha tidak ada haknya si yang dikalahkan judi tadi. Karena dia sudah redha keluar dari kepemilikannya seperti orang yang bertobat dari riba. Tidak perlu dia kembalikan lagi kepada orang yang berinya riba tadi. Tapi diberikan kepada pihak ketiga. Sama juga yang dijelaskan oleh Ibn Qayyim tentang seseorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita. Dan laki-laki tadi memberi uang perzinahan tadi, sangkanya sekian umpamanya. Rumah atau aset atau uang atau apapun. Kemudian si wanita ini bertobat. Bolehkah rumah ini diberikan lagi kepada laki-laki tadi? Tidak boleh, karena dia sudah keluar dari kepemilikannya dengan pemberiannya tadi. Dan kalau diberikan kepada dia, tidak bikin maksiat lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala alam, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam hal ini, ini diberikan kepada fakir miskin berdasarkan asal ibn perkataan Rasulullah SAW berdasarkan sahabatnya, tu'mihil asara, berikan makanan yang tidak halal tersebut kepada para tawanan, dan mereka adalah fakir miskin tentunya. Wallahu ta'ala. Masyaallah, jazakallahu khair. Barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taib, dari Abu Aryan di Blora. Ustaz, apa hukumnya mengikuti asuransi pendidikan di konvensional dengan niat menabung untuk pendidikan anak dan tanpa memanfaatkan bunganya, Ustaz? Jazakallahu khair. Allah yang baik. Anda tidak memanfaatkan atau tidak, yang penting akad Anda sudah mengandung usul riba. Maka dengan demikian dosa bagi Anda sudah berjalan. Maka jangan lakukan itu. Ingin menabung, banyak cara menabung yang lain yang tidak ada ribanya. Apalagi menabung dengan uang sebetulnya terkena inflasi. Tabung dengan benda-benda atau barang-barang yang ya seperti umpama properti, atau yang lebih liquid namanya emas dan lain-lain, yang atau diperdagangkan sehingga berkembang uangnya, ya, ini dengan demikian selamat dari riba dan pun anak terjamin pendidikannya ke depan. Wabillahi taufik. Tapi ingat bahwa tidak selamanya pendidikan itu diraih dengan biaya. Dia memang butuh biaya besar. Ya. Namanya pendidikan butuh biaya besar, tapi tidak selamanya kesuksesan dalam pendidikan itu dengan biaya yang besar. Wallahu ta'ala. Masyaallah. Jazakallah khair, barakallah fiik. Demikian pendengar yang bertanya, semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum Islam terkait dengan seorang orang tua yang wafat dan meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan? Apakah seluruh hartanya diberikan kepada mereka dan tidak ada bagian sedikit pun untuk saudara atau saudari dari yang meninggal? Jazakallah khair. Allah barik fik. Ini yang menentukannya Allah, bukan kita. Bila ada seseorang wafat dan dia memiliki anak laki dan perempuan, ya, maka saudara-saudari dari yang meninggal tidak dapat. Yastaftunaka fil kalalah. Yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka minta fatwa kepadamu wahai Muhammad tentang kalalah. Kalalah itu baru saudari-saudari wafat. Tapi apa yang dinamakan kalalah? Bila seorang wafat dan dia tidak meninggalkan anak laki ataupun perempuan dan tidak meninggalkan orang tuanya. Baru dapat saudara laki-laki, saudari perempuan. Maka bila ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka saudara-saudari tidak dapat. Ini ketentuan dari Allah, bukan buatan-buatan manusia. Dan sering kita jelaskan bahwa dalam waris, sampai pun ijtihad para ulama pun hampir-hampir tidak ada. Hanya dalam kasus Umariyatain dapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun umumnya secara 90% lebih dari pembahasan waris semuanya ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin al-akhi bertanya ini dia tidak belum mengerti akan firman Allah dalam hal ini sehingga dia bertanya. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah upaya seorang muslim atau komunitas kaum muslimin untuk melepaskan jerat-jerat riba yang terjadi di dalam negara ini? Barakallahu fikum. Allahu barik fik ya akhi. Melepas jerat-jerat riba, jangan dekati riba. Jangan lakukan riba. Bagaimana Anda bisa tahu tidak melakukan riba? Ya, apalagi namanya jeratan. Mungkin tahu atau mungkin tidak tahu. Pelajari syariat Allah. Bertanya kepada yang ahli di bidangnya masalah syariat Allah. Bila Anda telah bertanya, tentu akan mawas diri setiap melakukan transaksi, setiap melakukan sesuatu untuk melepas diri dari riba tadi atau selamat dari riba tadi. Ya. Wallah ta'ala. Intinya dalam mengerti syariat Allah Azza wa Jal. Kemudian minta taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jal untuk bisa dikuatkan, istiqomahkan di dalam syariatnya. Walaupun dia berhadapan terhadang dengan susahnya kehidupan dan berbagai hal untuk menjauhkan diri dari riba tersebut. Baik, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat sebelum dari telepon. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimanakah batasan seorang muslim boleh berhutang? Karena fenomena berhutang begitu sangat mudahnya, terutama di zaman ini, Ustaz. Jazakallahu khair. Allahumma barik fikum. Ya. Di dalam buku Harta Haram saya rincikan kapan seorang muslim boleh berhutang. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat beliau berhutang itu kapan? Hanya dalam beberapa kasus beliau berhutang dan pun beliau memiliki kemampuan untuk membayar dengan menyerahkan barang gadai. Beliau pernah berhutang unta, kuda perang kepada orang Yahudi. Kemudian lihat yang beliau butuhkan adalah kendaraan untuk berperang menyelamatkan kaum muslimin dan agama Allah dari kehancuran orang-orang kafir. Ya, dalam berarti ini suatu hal yang sangat penting dan butuh sekali. Bukan sekedar membangun infrastruktur, bukan. Tapi menyelamatkan umat, menyelamatkan manusia dari kehancuran, kebinasaan. Ya. Dengan infrastruktur, tanpa infrastruktur, umpamanya, baik struktur rumah ataupun negara, segala macam, tetap manusia tidak akan mati. Tetapi dengan tidak melakukan pinjaman dalam alat perang tadi, dimungkinkan akan hancurnya umat. Berarti dalam keadaan sangat penting sekali berhadapan dengan kehancuran. Dan pun Rasulullah mengganti kemudian unta tersebut, unta perang tersebut, diganti Rasulullah dengan yang lebih baik. Kemudian kapan lagi Rasulullah berhutang? Untuk kepentingan pribadinya belum pernah berhutang juga. Tapi apa? Apakah seluruhnya berhutang, rumah berhutang, kendaraan berhutang? Kemudian peralatan rumah tangga berhutang juga? Alat komunikasi berhutang dan segala berhutang? Tidak. Beliau berhutang hanya untuk ta'aman. Ishtara ta'aman li ahlihi warahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan pokok. Itu beli gandum dengan cara tidak tunai kepada Yahudi, dan pun beliau gadaikan baju besinya seperti yang tadi. Artinya kalau tidak, suatu saat Rasulullah tidak mampu bayar, si Yahudi tempat yang pemberi hutang akan bisa terlunasi piutangnya dengan cara menjualkan barang tersebut. Pada saat itu Rasulullah berhutang, ya, karena Rasulullah SAW, dan kita diajarkan Rasulullah SAW juga untuk setiap pagi berdoa kepada Allah, berlindung dari ghalabatid daini wa qahrir rijal, berlindung dari lilitan hutang. Ya. Maka sangat heran kalau setiap pagi kita berlindung dari lilitan hutang, kemudian hutang kita memang melilit kita. Berlindung setiap hari dengan syaitan, kemudian setiap hari kita seperti syaitan. Wallahi a'lam. Jazakallah khair pendengar dan pemirsa Radio TV. Demikian jawaban dari pertanyaan yang disampaikan Barakallahu Fik, dan ini semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Kami berikan kesempatan berikutnya via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Pak Andi di Medan. Pak Andi, silakan Pak. Ini ada wasiat atau pesan dari orang tua sebelum meninggal, Ustaz. Nah. Jadi tanah, bidang tanah ini yang di, yang ada rumahnya, kalau saya meninggal jangan dijual, kan gitu Ustaz. Tapi ketika orang tua sudah dua-dua sudah meninggal, anaknya ini anak. Sebentar, jangan dijual, kenapa? Mau diserahkan, kata dia diserahkan untuk yayasan syari Islam, pesantren atau tidak Ustaz. Jangan dijual saja, itu saja dia ngomong. Nah, jangan dijual. Tapi bagi rata dengan anak-anak saya yang 9 ini, memang 9 rencananya. Nah, jangan dia. Laki semuanya atau perempuan semuanya? Laki 4 Ustaz. Yeah. 5 perempuan. Yeah. Nah, jangan dijual. Bagi-bagi kamulah ini tanah dan tanah ini. Jadi bisa nanti bagi rata pembagiannya katanya. Nah, kemudian apakah ini diizinkan dalam Islam? Kemudian, tidak diizinkan. Tidak diizinkan, Ustaz, ya? Tidak diizinkan. Bila seseorang wafat, ya setelah wafat, Allah mengatakan, yusikumullah fi awladikum. Allah mewasiatkan kepada seorang yang tak pusaka, ditinggalkan oleh orang meninggal, ya Allah yang membagi langsung, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Dalam kasus tadi, laki-laki 4, perempuan 5, 4 keluar dari 8 tambah 5, 13. Berarti hartanya dibagi 13. Ya, wasiat dari orang tua tadi batal, karena wasiatnya menentang syariat Allah Azza wa Jal. Jadi tidak perlu ditaati, Ustaz, ya? Tidak perlu ditaati. Baik, Masya Allah. Demikian Pak Andi di Medan, Barakallahu Fik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon bagi pendengar dan pemirsa Radio TV yang lain di 021-823-6543. Halo. Silakan. Ya, halo. Tapi nampaknya terputus. Mohon maaf. Silakan Anda bisa menghubungi kembali di line telepon 021-823-6543 dalam pembahasan muamalah dari kesempatan pagi ini dalam bab jual beli. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Ini dengan Bu Ayu, Pak, di perjalanan. Silakan, Bu Ayu. Begini, saya mau tanya, kan ini suami saya kan bekerja di salah satu bank. Lalu waktu itu kebetulan ada nasabah yang belum membayar angsuran gitu, Pak. Terus selama 2 bulan kami tunggu-tunggu tidak ada kabar apakah dia akan membayar atau tidak. Kami datang, suami saya datang ke rumah gitu. Datang ke rumah melakukan penagihan, tapi ternyata yang bersangkutan itu malah marah sampai mengancam dengan senjata. Suami saya diam aja, tidak membalas apa-apa. Ini bagaimana hukumnya secara syariah, Pak Ustaz? Terus bagaimana dengan sikap suami saya itu, harus bagaimana gitu? Karena sampai hari ini juga yang bersangkutan juga belum membayar. Suami Ibu pegawai bank begitu? Iya. Bank yang konvensional atau syariah? Sampai saat ini masih yang konvensional. Baik, itu saja Ibu, pertanyaannya. Baik, dijawab insyaAllah oleh Ustaz. Barakallahu fiik, ditunggu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingatkan suaminya akan siksaan Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Siapa yang kembali melakukan riba setelah dia mengetahui hukumnya, maka Allah janjikan untuk dia neraka lama dia, bahkan sebagian ulama mengatakan lama dan atau kekal dia dalam neraka. Di ayat yang lain Allah mengatakan, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Jika kalian tidak berhenti melakukan riba, maka kalian berarti mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Ibn Abbas mengatakan kepada pelaku riba, kepada yang bekerja dengan riba, dikatakan oleh Allah nanti di hari kiamat, ini pedang Barizni, mari lawan aku. Allah yang anda lawan, Allahu Akbar. Allah yang mengatakan bahwa langit dan bumi ini hanya dalam genggamannya saja, ya, sekarang ada adu pedang dengan dia. Apa yang dia jadi tubuh anda nantinya? Maka seorang istri yang sayang kepada suaminya tentu tidak menginginkan berpisah dengan suaminya di dunia dan di akhirat. Tetapi bila suaminya yang bekerja di tempat yang riba ini, maka terjadi perpisahan di antara mereka mulai dari dunia sampai ke akhirat. Maka ingatkan suami dari hal ini. Ya, suruh dia resign, berhenti dari tempat riba ini. Ya, rezeki Allah yang menjamin. Jangan cari rezeki dengan cara yang haram. Ya. Kemudian dalam kasus tadi, ya, kalau dia memang menagih, yang ditagihnya hanyalah pokok utangnya saja tanpa ada bunga ribanya, ya. Dan menurut saya, wallahu ta'ala alam, dalam hal itu kalau ada pihak yang menagih, ya umpamanya suami tadi mungkin bagi pihak penagihan, yang diminta tagihannya adalah pokoknya saja, bunganya jangan ditagih. Ya. Nah, Ustaz, masya Allah. Jazakallah khair, barakallah fiik. Demikian ibu yang bertanya di perjalanan, dan semoga nasihat dari Ustaz bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya via telepon. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Devi, Ustaz, di perjalanan. Bu Devi, silakan. Halo. Iya, silakan ibu. Iya. Saya mau bertanya. Jadi kan saya dulu jual rumah. Terus saya membayar hutang-hutang mantan suami saya. Kemudian saya membeli rumah lagi, dan saya sudah tahu hukum riba sedikit, tapi Ustaz nggak terlalu banyak. Saya berusaha untuk mencari bank syariah pada saat itu, pada saat saya mau akad, tapi tidak pernah berhasil karena fisik bangunannya belum dibuat. Karena untuk di bank syariah itu fisik bangunannya sudah ada gitu. Saya sudah berusaha, akhirnya sudah dapat bank syariah, gagal lagi. Akhirnya saya di bank konvensional. Tapi saya sangat berusaha untuk melunasi setiap saya ada uang, saya lunasi. Nah sekarang begitu fisik bangunannya sudah ada, saya ingin pindah ke bank syariah gitu. Tapi agak susah nih Ustadz, dan sangat tinggi sekali gitu marginnya, dan cicilannya akhirnya jadi lebih besar daripada cicilan saya sekarang. Bagaimana Ustadz, saya mohon masukan dan arahan, dan saya ngomong sama beberapa bagian KPR di bank syariah ini, mereka bilangnya nyabu sebenarnya sih, sama-sama aja. Ini ulil amrinya kita bilang itu gak riba, tapi sebenarnya sih ya dipikir-pikir ada juga, tapi namanya kita ngikutin ulil amri aja Bu. Ya saya jadinya bingung gitu, gimana gitu. Mohon arahannya Ustaz, terima kasih. Jazakallah khair. Memang take over credit yang ada di bank syariah itu memang riba, mengandung unsur ayinah dan mengandung unsur riba dan lain-lainnya. Saya jelaskan panjang lebar di buku saya Harta Haram Amanat Kontemporer. Maka wallahu ta'ala, bila seorang bertaubat dari riba tadi, jangan cari solusi ke bank syariah, itu bukan solusi, tetapi menggali riba lebih besar lagi dari riba awalnya. Ya, dan lebih buruk lagi pakai nama syariah. Ya, kalau pertama dia jelas pakai nama riba dan ingin bertobat kepada Allah, sekarang dia pakai nama syariat, ini menyebabkan seorang merasa solusi padahal dia bukan solusi, tapi lubang atau jerat baru bagi dia. Maka yang solusi dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, jual aset Anda yang Anda miliki yang lainnya. Tadi kan sudah menjual rumah, dapat uangnya, semampunya beli rumah atau tanah. Kenapa harus yang menyebabkan kaum muslim yang terjerat kaum riba itu cara berpikir mereka. Ya, hidup tidak seukuran dengan kemampuannya. Ya, kalaulah hidup dengan semampunya, insya Allah tidak akan terjerat. Allah mengatakan wa kulu washrabu wala tusrifu. Ya. Makan dan minum jangan berlebihan. Artinya kalau kamu makan cuma satu mangkok kecil begitu, Anda makan dengan piring yang lebih besar, kata Allah ini haram. Padahal nasi Anda dapatkan dengan jeripah yang halal, tetap haram hukumnya karena berlebihan. Ini masalah nasi 1 suap dan 2 suap, 5 suap, apalagi masalah rumah, apalagi untuk mendapatkannya Anda harus menyerukan riba. Bila tidak mampu ya untuk membelinya, udah siapa yang mewajibkan Anda membeli? Ya, sewa rumah dahulu sampai dilapangkan oleh Allah untuk memiliki rumah. Allah tidak pernah mewajibkan manusia membeli rumah, tapi mereka berlomba-lomba membeli rumah walaupun dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Ini sebuah kelalaian. Allah mewajibkan kepada mereka untuk melakukan ibadah haji, mereka enggak haji. Allah wajibkan kepada mereka untuk melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan zakat, mereka tidak lakukan ini. Allah tidak pernah wajibkan beli rumah, mereka paksakan diri beli rumah. Kalau dengan cara yang halal pada dasarnya boleh, tetapi dengan cara yang haram maka masuk ke dalam jeratan riba tadi. Ya, itu solusinya, bukan memindahkan hutang kepada lembaga keuangan syariah seperti yang dia carikan tadi. Wabillahi taufik. Nah, Ustaz, masya Allah, jazakallah khair. Demikian Ibu Desi di perjalanan, semoga Allah mudahkan untuk menghindari segala bentuk akad riba. Dan kita berikan satu telepon terakhir mungkin di kesempatan pagi ini di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Oh, Fikum. Baik, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Waridin, Pak, di Cikarang, Bekasi. Baik, silakan Pak Waridin. Ya. Begini, Pak, saya hutang barang bukan di suatu instansi ya, tapi di teman ya, Pak. Terus ada kenaikan harga. Misalnya harga 2 juta, jadi 2 juta setengah. Lalu saya menyicil selama 10 kali 250 gitu, Pak. Tanpa bunga itu gimana, Pak? Apakah? Kenapa naik 2 juta setengah? Tadi kan harga 2 juta. Dari 2 juta itu harga belinya, Pak. Oh, dia beli 2 juta, dijual karena 2 juta setengah. Dijual dengan cara nyicil. Dengan cara cicil. Tak terlambat tidak ada pertambahan. Tidak ada perjanjian telat ada tambahan apapun, Pak. Iya, boleh. Ya, boleh, Bapak. Oh gitu, barang apapun boleh ya Pak? Kecuali emas dan perak. Kecuali emas dan perak. Emas dan perak harus tunai, tidak boleh dengan mencicil. Oh gitu ya Pak. Ya. Oh ya. Ya, syukran Pak. Jajar. Allah berkah. Terima kasih. Allah salam. Jazakallah khair Bapak dan Pak Wardin Cikarang, Bekasi, barakallahu fik. Dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan kepada Ustaz sebagai ikhtitam Ustaz. Ya, semoga kita kaum muslimin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu perbuatan yang mendurhakainya dalam masalah harta kita. Nah. Ya. Yang disebabkan oleh ketamakan kita kepada dunia dan karena kebujahilan kita sehingga kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Semoga hal ini dikabulkan oleh Allah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tirmidzi, hafizahullah ta'ala, yang telah meluangkan waktu dan memberikan